بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Jami'us Sahih Mima Laisa Fis Sahihain karya Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Masih pada pembahasan Kitabus Shalah, bab-bab yang membicarakan tentang masalah azan. Terakhir yang kita bahas tentang sejarah awal mula disyariatkannya azan. Khulasanya adalah berawal dari mimpi sejumlah sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mimpi diajari seseorang lafad-lafad azan dan lafad-lafad iqamah, yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau menyatakan ru'ya haq. Itu adalah mimpi yang hak. Lafaz ini penting menegaskan dasar pijakannya bukan semata-mata mimpi. Karena mimpi itu bukan hujjah. Tapi dasar pijakannya ialah iqrarus syara'. Ada ikrar, takrir, persetujuan dari pihak syariah. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disyariatkan. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Faqala al-allama syekh al-muhaddis أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين المؤذن مؤتمن. مؤذن إتو مؤتمن. مؤتمن معنى أمين. Orang yang terpercaya. Disebutkan dalam hadis yang lain. Dalam hadis. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada lafaz al-mu'adzinun umana'ullahi ta'ala. Al-mu'adzinun umana'ullahi ta'ala. Para muadzin adalah orang-orang kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Umana jamaknya amin. Maknanya, pengertiannya adalah aminun ala awqatis salawat. Muadzin itu amin. Terpercaya terkait dengan waktu-waktu sholat. Mereka ini yang dipercaya, ya, untuk memperhatikan waktu sholat. Begitu masuk, mereka yang mengumandangkan azan, memberitahukan kepada kaum muslimin tentang masuknya waktu sholat. Ini pengertian al-mu'adzin mu'taman. Nanti akan disebutkan juga tentang masalah imam. Al-imam mubamin. Kita baca hadisnya. Kita jabarkan lagi syarahnya insyaAllah setelah membaca hadis. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad namanya. Ahmad bin. Siapa nama ayahnya? Hanbal. Siapa nama ayahnya? Hambal. Siapa nama ayahnya? Hambal. Siapa nama ayahnya? Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal gitu ya. Hambal nama ayahnya, masya Allah. Nama dikenal Imam Ahmad bin Hambal. Gitu ya. Barakallahu fiik. Jangan ragu-ragu. Baik. Imam Ahmad ibnu Hambal rahimahullah. Qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab. Dalam kutubus sittah, kitab induk yang enam, hanya ada satu rawi dengan nama Zaid ibn al-Hubab rahimahullah. Zaid banyak, tapi yang anaknya Hubab cuma satu ini, Zaid ibn al-Hubab. Beliau adalah Zaid ibn al-Hubab Abul Husain al-Ukli dengan kaf, ain, kaf, lam. Abul Husain al-Ukli. Saduqun. Kalau saduq dihasankan hadisnya. Tapi beliau yukhti' fi hadis Tsauri. Yukhti'u fi hadis Tsauri. Beliau pernah salah dalam meriwayatkan hadis dari Tsauri. Ini penting. Ketika beliau meriwayatkan dari Tsauri, dicek. Lihat terjemahnya, lihat hadisnya. Kalau termasuk kesalahan beliau, maka hadisnya dikatakan mungkar atau syad. Min akhtaih. Tapi kalau bukan termasuk kesalahannya, dikatakan hasan. Dikatakan beliau saduq. Ya, kata-kata itu sangat penting bagi para ulama ahli hadis. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarani Husain. Qala akhbarani Husain ya'ni ibn Waqid. Juga demikian dalam kutubus sittah yang bernama Husain bin Waqid cuma satu. Husain banyak. Tapi yang putranya Waqid cuma satu. Husain bin Waqid cuma satu dalam kutubus sittah. Beliau adalah Husain ibn Waqid Abu Abdillah Al-Marwazi Al-Qadhi. Beliau seorang qadhi. Abu Abdillah Al-Marwazi Al-Qadhi. Thiqatun. Kalau dikatakan thiqah, hadisnya sahih. Thiqatun lahu awham. Rawi yang thiqah memiliki beberapa kesalahan. Ini penting juga diperhatikan. Ketika ada hadisnya Husain bin Waqid, lihat terjemahnya, biografinya. Kalau para ulama membawakan hadis itu termasuk awhabuhu, termasuk kesalahan dia, maka dikatakan mungkar, dikatakan batil, dikatakan syad. Tolak. Tapi kalau tidak termasuk kesalahannya, maka aman. Hadisnya sahih. Di sini aman, tidak ada masalah. Qala haddatsani Abu Ghalib annahu sami'a Aba Umamah. Ini penting saya teruskan. Karena Abu Ghalib banyak. Rawi dengan kunyah Abu Ghalib banyak. Abu Ghalib yang mana? Lihat gurunya. Maka saya baca setelah itu, annahu sami'a Aba Umamah. Berarti Abu Ghalib yang meriwayatkan dari Abu Umamah. Dalam terjemahnya dikenal dengan Abu Ghalib sahibu Abi Umamah. Dikarenakan Abu Ghalib ini yang mulazamah. Tahu mulazamah ya? Yang selalu belajar kepada Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Ghalib sahib Abu Umamah namanya Huzuwar. Ha Zai Waw Ra. Wawnya sudah syid. Huzuwar. Ada yang mengatakan namanya Sa'id bin Huzwar. Namanya Sa'id. Huzwar bapaknya. Ada pula yang mengatakan namanya Nafi'. Namanya Nafi'. Tapi yang masyhur yang pertama. Huzwar. Beliau saduqun. Rawi yang saduq. Jadi Hasan kan hadisnya. Yukhti. Saduqun yukhti. Saduq tapi pernah salah dalam riwayatnya. Ya, maka lihat terjemahnya. Kalau termasuk min akhtaih. Kalau termasuk kesalahannya. Maka dikatakan hadisnya mungkar. Tapi kalau tidak. Maka dihasankan hadis. Aman. Nah, ada dua rawi yang saduq, ada satu rawi yang thiqah. Yang dipakai yang mana? Yang thiqahnya apa yang saduqnya? Yang saduqnya. Mereka. Dalam menghukumi sebuah hadis, yang menjadi patokan yang paling rendah. Kalau semua rawinya thiqah, maka dikatakan sahih. Ada satu saja yang saduq menjadi hasan. Ada satu saja yang dhaif menjadi dhaif. Paham dong? Walaupun yang semuanya thiqah, satu dhaif dikatakan dhaif. Ada rawi ini dia dhaif. Semuanya thiqah, satu yang shaduq dihukumi hasan. Paham ya? Dalam menilai isnad sebuah hadis itu yang dijadikan patokan yang paling rendah. Paham ya? Dikarenakan ada thiqah, ada dua shaduq, yang dipakai yang mana? Yang shaduq. Maka hadis ini hadis hasan, ahsantu, hasan dia. Nanti lihat kalam Syekh Muqbil. Qala annahu sami'a Aba Umamah. Bahwasanya Abu Ghalib ini pernah mendengar Abu Umamah. Abu Umamah namanya Sudai bin Ajlan. Sad dal ya Sudai bin Ajlan dengan ain Ajlan, Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Dikenal dengan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Sudai bin Ajlan. Ada yang mengatakan nama ini min al-Mafarid. Tahu Mafarid? Satu-satunya rawi yang bernama Sudai. Nama yang enggak ada duanya. Nama Abdullah banyak ya, pasaran. Abdurrahman banyak, Said banyak, Zaid banyak. Sudai jarang. Ada yang mengatakan satu-satunya rawi yang bernama Sudai hanya beliau. Namanya Minal Masari. Itu dibahas dalam buku Mustalah. Yaqul beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Singkat ya. Qala Syekh rahimahullah, kata Syekh Muqbil, hadza hadisun hasan. Kenapa kok hasan? Satu, ada rawi yang bernama Zaid bin al-Hubab, saduq. Dua, Abu Ghalib Huzwar juga saduq. Sehingga dikatakan hasan. Namanya hasan li zatih adakah li ghairihi? Li zatihi. Hasan karena zatnya. Bukan karena penguat yang lain. Nah, itu dibahas di buku Mustalah dan buku Rijal. Sehingga bisa mengerti kenapa Syekh Muqbil menghasankannya. Karena tahu keadaan masing-masing sang rawi. Itu dibahas dalam ilmu hadis. Di Mustalah, ilmu Rijal. Wahakadha. Baik. Sekarang kita bahas syarah hadis ini. Sabda Rasulullah SAW, al-imamu dhamin. Imam itu dhamin. Yang dimaksud dengan ad-dhaman di sini adalah al-hifdhu war-ri'ayah. Al-hifdhu war-ri'ayah, menjaga, bertanggung jawab. Bukan mengandung makna dhaman dengan makna ganti rugi. Karena dhaman itu maknanya banyak. Boman dalam perkara jinayah, dalam perkara tindakan kriminalitas, pengerusakan, boman itu ganti rugi. Tapi yang dibahas sekarang bukan itu. Dalam syarah hadisnya, para ulama mengatakan al-boman di sini mengandung makna al-hifdhu war-ri'ayah. Al-hifdhu yang menjaga, ar-ri'ayah yang bertanggung jawab. Jadi maknanya al-imamu dhamin ay al-imamu hafidh ra'in. Imam itu yang hafidh, yang menjaga. Ra'in yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah pertanggungjawaban atas sholatnya makmum. Imam yang bertanggung jawab terkait dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Itu tanggung jawabnya imam. Tanggung jawabnya imam. Maka imam harus mendatangkan rukun sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat, sunnah dalam sholat, tumaknina, bacaan, dan segala macamnya. Semua yang berkaitan dengan masalah sholat, imam yang menjaga, imam yang bertanggung jawab. Dipahami ya? Kalau sampai imam itu salah dalam sholatnya, siapa yang dosa? Sang imam. Sang imam. Makmumnya tidak berdosa. Dikarenakan al-imam mudhamin. Kalau imamnya benar, dapat pahala. Makmumnya juga dapat pahala. Itu yang disebutkan dalam lafaz hadis yang lain. Yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Ini berkaitan dengan adanya para penguasa-penguasa yang zalim. Kaum muslimin diminta tetap untuk sholat bersama dengan mereka. Yusalluna lakum, kata Rasul, mereka sholat mengimami kalian. Fa'in asabu falakum walahum. Kalau mereka benar sholatnya, falakum, pahalanya untuk kalian, walahum, dan juga untuk mereka. Wa'in akhto'u, kalau mereka yang salah, falakum, pahala untuk kalian, wa'alaihim, dosanya atas mereka. Dipahami ya? Itu pengertian al-imamu dhamin. Sehingga penanggung jawab penuh imam ini, tidak sembarangan. Harus mendatangkan semua tadi. Ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam sholat, yang bertanggung jawab penuh imamnya. Imamnya. Barakallahu fikum. Baik, apakah berarti kalau ada makmum yang salah, imam bertanggung jawab? Jawabannya? Kalau tanya saya ini, ketika dikatakan imam itu yang menjaga, yang bertanggung jawab atas sholat yang ada. Apakah berarti kalau makmumnya ada yang salah, imam yang bertanggung jawab? Al-jawab? Al-jawab? Jawabnya apa? Tergantung. Ya tergantung, kalau kesalahan makmum itu dikarenakan, disebabkan karena kesalahan imam, siapa yang tanggung jawab? Imamnya. Imamnya. Tetapi kalau imamnya sudah sesuai dengan bimbingan Islam, bimbingan sunnah, tapi makmumnya yang menyelisihi, yang salah, maka tanggung jawabnya siapa ini? Makmum tersebut sendiri-sendiri. Dipahami insyaAllah ya? Ini penting disampaikan dikarenakan ada sebagian pihak yang memahami hadis ini. Makmum terima beres pokoknya. Mau benar, mau salah, tanggung jawabnya imam pokoknya. Jawabannya kan demikian, tergantung. Kalau kesalahan yang ada pada makmum dikarenakan imam yang memang salah, tanggung jawabnya imam. Tapi kalau imamnya sudah benar, makmumnya mukhalafah yang menyelisihi, maka tanggung jawabnya makmum masing-masing. Barakallahu fikum. Itu pengertian al-imamu dhamin. Kata-kata dhaman meliputi semua tanggung jawab, semua penjagaan sholat. Dari mulai takbir sampai salam. Itu semua tanggung jawabnya imam. Sangat-sangat berat tanggung jawabnya. Enggak sembarangan. Barakallahu fikum. Imam bertanggung jawab penuh atas sholatnya para makmum. Tentang tumakninahnya, keabsahannya, semuanya. Tanggung jawab sang imam. Sehingga tidak boleh sembarangan di dalam menunjuk seseorang sebagai imam. Di samping bacaan, harus mengerti ahkamus sholat, hukum-hukum sholatnya, dan ahkamul imamah, hukum dalam perkara keimaman. Paham dong? Dipahami. Adapun lafaz yang berikutnya, wal muadzinu mu'taman, yang saya suka di awal. Al-mu'adzinu mu'taman. Mu'adzin itu mu'taman. Ay al-amin. Mu'taman dimaknakan dengan amin. Orang kepercayaan. Yakni kepercayaan Allah Azza wa Jal. Umana Allah Ta'ala. Terkait dengan masalah waktu-waktu sholat. Barakallahu fikum. Baik. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk menyatakan al-muadzin afdal minal imam. Ini sekarang penambahan faedahnya. Sebagian ulama berhujjah dengan hadis ini untuk menyatakan bahwasanya muadzin itu lebih afdal daripada imam. Barakallahu fikum. Dengan riwayat ini. Mu'taman amin. Dia adalah orang kepercayaannya Allah Azza wa Jalla. Umana Allah Ta'ala. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain menyatakan al-imamu afdal. Imam itu lebih afdal. Dari sisi yang lain. Di antaranya ia dari sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Bukan sebagai muadzin. Paham ya? Dari sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling afdal, sayyidnya anak Adam, beliau sebagai imam, bukan sebagai muadzin. Menunjukkan imam lebih afdal. Kalau seandainya muadzin lebih afdal, dia akan jadi muadzin. Karena Rasul akan mengatakan yang paling afdal. Dipaham ya? Juga para khulafaur rasyidin. Para khalifah-khalifah yang terbimbing. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, semoga Allah meridhai mereka semua. Khulafaur Rasyidun a'immah. Mereka semua sebagai imam, bukan sebagai muadzin. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang paling utama pada umat ini. Dengan tartib tersebut. Ala kulli hal, qaulan, ada yang mengatakan muadzin yang paling afdal daripada imam, ada yang mengatakan sebaliknya, imam lebih afdal daripada muadzin. Yang jelas, kedua belah pihak sama-sama punya keutamaan besar. Yang jadi imam dengan ketentuan-ketentuannya, besar keutamanya. Yang menjadi muadzin juga dengan ketentuan-ketentuannya, juga besar keutamanya. Kedua-duanya sama-sama punya keutamaan, barakallahu fikum. Bersyukurlah ketika Anda memiliki suara yang berbeda dengan yang lain. Suara yang lantang, suara yang empuk. Yang lantang, yang empuk. Sehingga menjadi muadzin. Dan juga beruntung bagi mereka-mereka yang banyak hafalannya, yang bagus bacaannya, yang mengerti ahkamus shalah, yang menjadi imam. Barakallahu fikum. Nah, muadzin punya keutamaan, imam juga punya keutamaan. Cuman yang ditekankan di sini masalah muadzinnya. al-mu'adzin mu'taman. Maka tolong diperhatikan betul terkait dengan awqatus sholat. Waktu-waktu sholatnya. Ya. Jangan sampai belum masuk waktu, sudah adzan. Tepat pada waktunya Anda mengumandangkan adzan dalam rangka untuk melakukan kewajiban Anda sebagai muadzin memberitahukan kepada kaum muslimin telah datangnya waktu salat. Anda adalah kepercayaan Allah Azza wa Jal di muka bumi ini terkait dengan salatnya kaum muslimin. Barakallahu fiik. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Hadis kita lihat dalam syarah hadis ini dalam Tuhfatul Ahwadi, juga dalam Syarah Tibi dan yang lainnya, mereka mensyarah hadis ini globalnya seperti yang saya sebutkan di atas. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Cukup satu supaya hafalannya pendek ya. Al imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Merem gini ya. Nah, rawinya Imam Ahmad, Zain bin Shubab, Hudayl bin Waqid, Abu Ghalib, Abu Umamah, Rubai. Merem. Al-imamu dhamin wal-mu'adhin mu'taman. Hadirin Hasan. Selesai. Nah, insyaAllah. Nah, yaksi ya ikhwannya. Cukup. Supaya bisa lebih banyak membaca pertanyaan yang ada. Ataupun pembahasan berikutnya. Ada beberapa riwayat. Akan dikaji insyaAllah pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah. Bagaimana hukum sholat di belakang imam yang hanya mengerjakan bacaan wajib saja? Labas. Itu yang wajib. Tumakni rukun-rukunnya dikerjakan, wajib-wajib dikerjakan. Nah, masalah itu minimal sudah. Sebab perkara yang sunnah, labas ditinggalkan. Saya paham ya? Misalkan dia takbir diketahui tanpa iftitah, langsung al-fatihah, tidak ada masalah. Atau tiba-tiba dia membaca Al-Fatihah, Warabbal Amin, Allahu Akbar, langsung ruku. Nggak membaca surat. Nggak ada masalah. Artinya sah sholatnya. Dipaham ya? Ini terkait dengan antumnya. Ketika mendapati imam yang berbuat demikian, sah sholatnya. Tapi kalau antum sebagai imam, jangan melakukan sesuatu yang tidak pernah ada, nggak pernah dikenal sebelumnya di kalangan kaum muslimin. Walaupun itu sah. Sampai Anda jelaskan terlebih dahulu kepada kaum muslimin tentang syariat. Nanti bisa bikin geger ya, Pak. Nanti baca Al-Fatihah. Warabbalin amin. Allahu Akbar. Heboh. Subhanallah. Subhanallah. Anda merukuh aja. Subhanallah. Bayangannya mereka wajib. Karena selama ini dan dari mulai mereka hidup, ngerti sholat sampai tua, ya ada baca suratnya kan gitu. Mungkin mereka belum pernah mendengar sama sekali Al-Fatihah saja tanpa surat. Itu bisa bikin fitnah. Jangan mengecekkan perkara-perkara yang membuat fitnah. Barakallahu. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Sebagai tambahan faedah, melakukan yang wajib-wajib saja dalam sholat itu ada kemanfaatan, terutama bagi mereka-mereka yang ada uzur, yang sakit, yang nggak kuat secara fisiknya untuk sholat dengan lebih sempurna. Itu minimalnya antum ajari dia, tuntun dia yang wajib-wajib supaya tidak sampai lepas sholatnya. Dipaham ya? Disempurnakan, enggak kuat dia. Jangan kamu paksakan. Kamu langsung kasih dia yang wajib saja. Bacaan rukuk yang 3 kali, dibikin sekali saja. Bacaan sujud, sekali saja. Hakata. Iftitah kok kepanjangan, enggak kuat, langsung Al-Fatihah. Hakata. Yang penting, terjaga sholatnya. Ini terutama yang sakit. Kalau sakitnya ringan enggak masalah. Karena orang yang sakitnya sangat keras. Apalagi sudah begini-gini sudah enggak nyaman dia. Maka tetap mengerjakan sholat tapi dengan yang wajib saja supaya terkejar kewajiban dia sah barakallahu fikum. Meringankan dia barakallahu fikum. Apakah boleh sholat di atas kasur atau tikar atau di atas dipan atau ranjang atau semisal dengannya? Labas kalau kondisinya mau demikian keadaannya. Dipahami ya? Bukan kemudian lagi santai normal, datangkan ranjang di masjid. Tidak demikian. Itu kondisi tertentu ketika misalkan banjir misalkan. Harus di atas kasur sholatnya supaya enggak jebur. Sakit misalkan. Labas, barakallahu fikum. Ini semuanya diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tapi ketika kondisi normal, kondisi sehat, di bawah sebagaimana biasa. Masya Allah. Sebutkan satu cara yang paling ampuh agar tidak mudah terjatuh dalam dosa. Susah. Kita ini Bani Adam pasti berdosa. Pasti berdosa. Maka yang kita lakukan perjuangan. Sekuat tenaga kita berjuang untuk semakin jauh dari hal-hal yang berbau dosa. Semakin dekat dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Dan tutup semuanya dengan istighfar. Tidak mungkin tidak. Pasti akan salah. Pasti akan berdosa. Itu manusia. Dipahami ya? Itu manusia. Barakallahu fikum. Sehingga caranya menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Caranya bersahabat dengan orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah. Yang menyemangati kita untuk belajar, untuk beramal saleh. Jangan menyendiri. Tinggalkan sebab-sebab yang menjatuhkan ke dalam perkara dosa. Selebihnya, mohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, mohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istighfar banyak tobat setelah itu. Barakallahu fikum. Itu kelemahannya manusia ya, kawan. Dan yang terpenting azamnya kita. Kita punya azam dan tekad yang kuat, kemauan yang sangat kuat untuk itu. Ada azam untuk menjauh dari perkara dosa, mendekat dari perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kenapa di kitab ini ada hadis hasannya, sedangkan judul kitabnya kumpul hadis yang sahih. Masya Allah. Dikalangan para ulama, hasan termasuk sahih. Jadi mereka menggunakan bahasa sahih, meliputi dua-duanya. Itu biasa Evan dalam bukunya para ulama. Loh, bagaimana kefiah sholat id? Belum pernah sholat id. Kefiahnya sama aja seperti yang antum kerjakan setahun dua kali itu. Berapa rakaat? Dua rakaat. Rakaat yang pertama dengan penambahan 7 takbir. Rakaat yang kedua dengan penambahan 5 takbir. Itu selebihnya sama. Salatnya jahriyah. Barakallahu fikum. Habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau habis ya. Nah. Yang lainnya, Allah alam istawab. Saya kira cukup sekian. Dikarenakan soalnya sudah habis. Ada yang tidak tahu jawabannya. Ada yang mungkin tidak tepat disampaikan di sini. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hafizakum.